Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-20 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj, bagian yang pertama. Ya'juj dan Ma'juj adalah nama dua umat manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka sudah ada di zaman Dzulqarnain dan membuat kerusakan di permukaan bumi. Allah SWT dengan rahmatnya telah melindungi manusia dari mereka. Dzulqarnain telah membuat dinding raksasa dari besi dan tembaga untuk mencegah mereka keluar sampai waktu yang ditentukan oleh Allah SWT. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj menggali setiap hari dan berusaha untuk keluar. Ketika hampir mereka melihat sinar matahari, maka sebagian mereka mengatakan, "Kembalilah kalian, besok kita akan menggali kembali." Dan mereka tidak mengatakan, "Insya Allah." Maka Allah SWT mengembalikan galian mereka seperti sedia kala, seakan-akan belum mereka gali. Demikian setiap hari, sampai ketika sudah waktunya mereka keluar, sebagian mereka mengatakan, "Setelah selesai menggali, kembalilah kalian, besok insya Allah kita akan menggali lagi." Maka pada esok harinya, mereka mendapatkan galian mereka, dan akhirnya mereka pun bisa keluar. Suatu hari, Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa di zaman beliau, dinding tersebut telah terbuka sedikit seperti lingkaran yang dibentuk ibu jari dengan jari telunjuk. Hadis riwayat Bukhari. Kalau sudah mendekat hari kiamat, maka dinding tersebut akan hancur dan mereka pun akan keluar. Allah SWT berfirman, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Dzulqarnain berkata, apabila datang janji Rabku, maka Rabku akan menghancur leburkan dinding tersebut. Maka kami akan biarkan mereka pada hari itu bercampur antara satu dengan yang lain. Al-Kahfi 98-99. Dan mereka akan dengan cepat keluar. Sebagaimana firman Allah SWT, Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibuka Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Anbiya 96. Allah SWT telah menjadikan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.